Pak Alvin Lee. Apa komentar Anda? Ya memang DPR dan pemerintah sedang membahas untuk perbaikan undang-undang pajak, antara lain juga menaikkan PPh yang tidak kena pajak, penghasilan tidak kena pajak ya. Dari DPR mengajukan 35 juta setahun. Memang dari pemerintah justru mengajukan konsep turun menjadi sekitar 1 jutaan. Yang kami nilai itu tidak logis, karena kalau penghasilan tidak kena pajak itu diturunkan ke level sekitar 1,2 juta per bulan, dalam waktu singkat nanti pekerja-pekerja yang menerima upah minimum saja sudah kena pajak penghasilan, dan itu tidak mencerminkan suatu keadilan. Bagaimana dengan anggapan bahwa pemerintah sebenarnya panik dengan kondisi sekarang ini? Enggak juga ya, kalau 36 juta per tahun itu kan hanya 3 juta ya, 3 juta per bulan. Yang gajinya 3 juta lebih per bulan itu kena PPh, dan PPh-nya pun itu masih minimum ya, masih 10%. Saya kira pemerintah harus punya visi jangka panjang, memperbesar dulu basis wajib pajak. Jadi semakin banyak orang yang terdaftar, walaupun membayarnya pajak itu mungkin hanya membayar pajak sekian ratus ribu per tahun atau di bawah 1 juta pun enggak masalah. Nanti kita harus menumbuh kembangkan budaya patuh membayar pajak itu dulu. Dan nanti seiring dengan tumbuhnya penghasilan warga kita, kalau kesadaran membayar pajak itu tinggi, negara juga akan menikmati buahnya di kemudian hari. Tapi kalau sekarang ini dipaksakan untuk hidup saja susah, harus membayar pajak, akibatnya nanti akan timbul masalah misalnya kong-kali-kong lagi dengan petugas pajak atau sengaja menghindari pajak. Masyarakat menanyakan kemana saja hasil pajak tersebut. Sebetulnya hasil dari pajak yang dipungut dari rakyat itu tercerminnya dalam APBN ya. Berapa besar penerimaan negara yang dihasilkan dari pajak saat ini, lebih dari 75% penerimaan negara itu berasal dari pajak. Dan penggunaannya juga tercermin dari APBN. Maka dari itu saya mendorong agar masyarakat kita ini juga mencermati APBN dan pelaksanaan dari penggunaan dana APBN itu. Bagaimana kalau hal ini terrealisasi, Pak Alvin Lee? Saya perkirakan akan sangat kuat tantangan dari DPR untuk menurunkan level penghasilan tidak kena pajak ya. Karena itu jelas akan sangat memberatkan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Saya cukup yakin rekan-rekan di DPR, khususnya yang di Pansus RUU Perpajakan, nanti mungkin malah bisa semua menolak kalau itu diturunkan. Minimal sama, justru kita sedang mengusahakan supaya dinaikkan penghasilan tidak kena pajak itu. Baik Pak Alvin Lee, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama anggota DPR Alvin Lee. Saya Dewi Sintawati.